Mitra Bisnis, kampanye calon presiden dan wapres saat ini sedang berjalan. Pada pemilu kali ini, kampanye yang dilakukan oleh pendukung kedua pasangan calon bisa dikatakan paling meriah. Mulai dari kampanye langsung dengan iring-iringan, orasi di tempat-tempat terbuka, sampai di sosial media. Bahkan, tidak sedikit kampanye itu saling menjelekkan antara kedua calon. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai hal ini? Sebenarnya demokrasi kita ini sudah kebablasan menurut saya. Ya. Kita berdemokrasi tanpa ada kepastian hukum di Indonesia ini. Nah, hukum kita yang bertentangan, demokrasi yang tidak tahu batas waktu. Tidak tahu batas tanggung jawabnya. Demokrasi tanpa ada satu tanggung jawab tentu merusak kita semua. Dan ini yang kita alami dengan apa yang kita alami hari ini, di mana ini pemilu yang paling jelek menurut saya ya, selama saya mengikuti pemilu sejak 71 ya. Ini yang menurut saya yang harus kita perbaiki. Tapi ini harus diperbaiki kalau kita ada pemimpin yang kuat ya, di dalam yang akan datang ini. Sebenarnya black campaign itu ya, itu pertama kali saya mengalami black campaign seintensif seperti sekarang ini. Itu bukan black campaign menurut saya cuma. Ini sudah fitnah satu sama lain yang tidak benar menurut saya ya. Tapi tidak ada hukum kita yang bisa memasukin di penjara semua yang tukang fitnah itu. Itu susahnya buat kita karena tidak ada kepastian hukum yang saya katakan itu. Ada negatif campaign seperti yang betul-betul terjadi ya, yang mesti kita lihat. Tapi tidak bisa yang black campaign itu sebenarnya itu harus ada penaltinya juga kepada calon-calon yang mau jadi presiden ataupun dia punya supporter-supporter. Itu mesti masukin penjara mereka itu. Mereka tidak berani memfitnah orang seenaknya dia di negara kita ini tanpa tanggung jawab gitu. Tapi ini kan hukum kita nggak jalan. Mau apa yuk di dalam persoalan ini? Nah, ini harus kita perbaiki di masa-masa yang akan datang ini. Ya, mudah-mudahan rakyat kita terlalu cukup cerdas lah untuk tidak terpengaruh oleh black campaign itu ya. Itu yang saya takutkan kena pengaruh, di mana itu akhirnya black campaign itu adalah fitnah, akhirnya akan merusak kita punya pemilihan kepemimpinan presiden kita yang begitu pentingnya. Karena di negara kita ini sebenarnya presiden itu super power, itu yang paling menentukan. Kalau dia baik, semua negara ini baik. Kalau dia jelek, semua jelek. Itu yang terjadi sekarang di negara di Indonesia ini yang masih feodal gitu ya. Makanya itu jangan salah memilih ini dan pemerintah. Masyarakat harus cerdas, dia mesti tahu yang mana yang black campaign, yang mana yang fitnah, yang mana yang benar. Dan itu harus bisa dilihat daripada performance mereka sebelumnya, bukan janji-janji ke depan. Itu janji-janji itu semua kecap nomor satu itu, jangan lupa percaya itu. Dengan situasi ekonomi, duitnya nggak ada, pemerintah ini lumun janji begini, naikkan gaji begini, begitu, itu mau kosong semua itu. Itu cuma bikin menipu rakyat kita lagi untuk kesekian kalinya, dan saya harapkan rakyat kita jangan tertipu lagi dengan yang begitu-begitu. Lihat aja latar belakang pimpinan itu satu sama lain. Yang mana yang paling baik itu yang dipilih. Jangan percaya yang tukang-tukang kampen itu kan semua punya kepentingan-kepentingan menjadi menteri, menjadi ini, mendapat duit dan lain-lain itu. Jadi semua kebohongan-kebohongan ini yang kita pertontonkan tanpa tahu malu kepada rakyat kita sekarang ini oleh mereka yang kampener-kampener itu yang menurut saya apalagi yang melakukan fitnah-fitnah itu ya. Tapi mudah-mudahan rakyat kita cukup cerdas dan kita memilih yang terbaik lah tanggal 9 bulan depan itu. Itu aja maunya saya. Demikian Sofyan Warandi, saya Kiki Wijaya.